bagaimana cara bertaubat dari sikap tidak berakhlak kepada keluarga, lingkungan dan sebagainya. Tinggal merubah sikap, beristighfar pada Allah Ta'ala, dan kemudian yang diajarkan oleh para ulama adalah memberikan hak-hak mereka, kemudian cukup. Bukan menjadikan teman dekat, bukan. Bukan menjadikan sebagai teman akrab, tidak dianjurkan. Adapun sahabat, teman, cari orang yang benar-benar saleh, mukmin, ahli sunnah. Nah, bagaimana cara membuat diri istiqamah untuk tidak melakukan maksiat-maksiat? Khana bin na'azakumullah, kita semua menginginkan untuk istiqamah. Dan semua kita, tidak ada yang bisa memastikan diri kita apakah kita istiqamah sampai sekian, sampai mati kita, wallahu ta'ala alam. Tetapi kita harus berupaya, yaitu kita harus selalu sibukkan diri kita dengan ilmu dan amal. Orang yang sibuk dengan ilmu, amal, belajar, kerjakan, belajar, kerjakan, mudah-mudahan tidak sempat dia untuk terbawa maksiat-maksiat. Biasanya yang terbawa maksiat ketika sudah mulai kering dari ilmu, jauh dari ahli sunnah. Sibuk dengan dunianya, tidak ketemu ahli sunnah, ketemunya orang kantor terus. Orang awam maksudnya, orang kantor itu. Yang ceritanya tentang kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan, kemaksiatan. Wa ma adraka ma kemaksiatan. Tidak lain. Karena mereka tidak merasa itu maksiat. Cerita tentang acara bioskop kemarin, cerita tentang konser, cerita tentang apa lagi. Enam. Akhirnya engkau akan terbawa dan akan mudah melakukan sesuatu kemaksiatan dan merasa, ya paling tidak saya masih lebih baik dari mereka. Wah, GR. Padahal kalau dia datang tengah-tengah ahli sunnah, sudah mengerikan. Tapi di sana dia merasa paling soleh sendiri. Bahkan mungkin dipanggil ustaz sama mereka. Nah, sehingga hendaklah terus bersama ahli sunnah, sibuk dengan ilmu, mengkaji ayat dan hadis, dan kemudian dalam keadaan kita bersabar di atasnya akan lebih mudah, karena kesibukannya selalu dengan dalil-dalil, dengan ayat dan hadis, dengan qala Allah, qala Rasul, sehingga kita dekat dengan Allah dan jauh dari syaitan. Tapi ketika jauh dari Allah, jauh dari qala Allah, qala Rasul, jauh dari ayat dan hadis, jauh dari ahli sunnah, dekat dengan syaitan, itu yang berbahaya. Allahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.